بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. طيب pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan sebagian dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan tentang kedatangan sekelompok orang dari kalangan Ansar yang meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul memberikan apa yang mereka minta dari harta sampai habis apa yang ada di sisi beliau. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka bahwasanya ma yakun 'indi min khairin falan addakhirahu 'ankum, yani kullu shay'in min al-mal mawjudun 'indi u'tikum, yani min khairin ay min malin. Makna ucapan Rasul SAW ketika beliau menyampaikan hadis kepada para sahabatnya, kepada orang-orang yang meminta kepada beliau, ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum, yani segala sesuatu yang ada, segala sesuatu dari harta yang ada di sisiku, u'tikum, maka saya akan memberikan kepada kalian. Saya tidak akan menyimpannya dari kalian. Falan addakhirahu 'ankum. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya kepada para sahabatnya dan juga teruntuk kepada kita umatnya suatu akhlak atau beberapa akhlak yang mulia yang hendaknya kita berhias dengan akhlak yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang mulia ini. Kata beliau SAW, وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ. Barang siapa yang berusaha menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya, يُعِفَّهُ اللَّهُ, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan, menganugerahkan kepadanya sifat iffah. Sifat iffah, kemuliaan diri, kehormatan diri, kesucian diri. Wa may yastaghni yughnihi Allah. Dan barang siapa yang berusaha untuk selalu merasa cukup atas pemberian Allah, yughnihillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya, akan menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, selalu merasa cukup atas pemberian Allah Azza wa Jalla. Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Dan barang siapa yang berusaha untuk menyabarkan dirinya dari tiga jenis kesabaran yang telah kita sebutkan, yusabbirhu Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya sifat as-sabr. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya sifat as-sabr. Wa ma ufi ahadun 'ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr. Dan tidaklah seseorang diberikan suatu pemberian yang lebih luas, yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Di dalam hadis yang mulia ini, kata Syekh bin Uthaimin rahimahullah, ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاستعفاف والاستغناء والصبر فقال ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله عز وجل. Rasulullah SAW memberikan dorongan, motivasi untuk berusaha menjaga diri, menjaga kehormatan diri, dan untuk selalu merasa cukup atas pemberian Allah Azza wa Jalla, dan juga untuk selalu bersabar dalam setiap keadaannya, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah, dan di dalam menerima segala ketentuan ketetapan Allah. Hadhihi thalathatu umur, kata Syekh. Nah, ini ada tiga perkara dalam hadis ini. Yang mana ketiga hal ini adalah sesuatu yang hendaknya dimiliki oleh seorang mukmin. Dia harus berusaha, berjuang dengan tiga perkara ini. Yang pertama, awalan, man yastaghni yughnihi Allah. Barang siapa yang berusaha, berjuang, selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, maka niscaya Allah akan mencukupinya. Allah akan memberikan kepadanya sifat qanaah, selalu merasa cukup atas pemberian Allah Azza wa Jalla. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, ay man yastaghni bima 'inda Allah 'amma fi aydi an-nas yughnihi Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang selalu berusaha, merasa cukup dengan apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jal, dari apa yang ada di tangan manusia, maka niscaya Allah akan mencukupinya. Allah akan memberikan kepadanya sifat qanaah. Wa amma man yas'alu an-nasa wa yahtaju lima 'indahum fa innahu sayabqa qalbuhu faqiran wal 'iyadu billah wa la yastaghni. Adapun seorang yang selalu meminta kepada manusia dan selalu butuh terhadap apa yang ada di sisi manusia, terhadap apa yang ada di sisi mereka, maka hatinya akan selalu merasa fakir, merasa miskin. Hatinya akan selalu merasa kurang. Wal'iyadzu billah. Dan tidak pernah merasa cukup. Demikian. Setelah kita terangkan bahwa meminta-minta adalah sesuatu yang tercela di dalam Islam. Ya. Dan keadaan orang dalam hal meminta kepada orang lain bisa dalam bentuk imma qawlan wa imma halan. Bisa dalam bentuk ucapan minta. Bisa pula dalam bentuk keadaan. Ya, dia tidak meminta kepada sesuatu yang ada di sisi manusia, namun dalam bentuk ucapan. Namun dalam bentuk keadaannya, halnya, dia meminta. Dia sangat menginginkan apa yang ada di sisi manusia. Dia sangat berharap agar manusia itu memberikan kepadanya. Ini perkara yang sangat berbahaya. Ini perkara yang sangat mengkhawatirkan diri kita. Ketika ada seorang menggantungkan hatinya kepada makhluk, berharap kepada makhluk agar diberi oleh makhluk, dia tidak meminta dalam bentuk ucapan, namun dia meminta dalam bentuk keadaan, ingin diberi oleh makhluk, sangat berharap diberi oleh makhluk. Wal'iyadzu billah. Dan ini menunjukkan akan kelemahan iman seseorang. Yang menunjukkan akan lemahnya tawakal seseorang kepada Allah. Seorang yang kuat tawakalnya kepada Allah, maka dia tidak butuh kepada makhluk. Dia tidak akan menggantungkan hatinya kepada makhluk. Seorang yang memiliki ketawakalan yang tinggi, yang kuat kepada Allah, maka dia tidak akan menggantungkan hatinya kepada makhluk. Dia tidak akan selalu berharap diberi oleh makhluk. Saya juga ingin diberi. Saya juga ingin dikasih. As'allah salamat wa'afiyah. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah punya kitab yang sangat bagus. Ya. Yang berjudul Dhammul Mas'alah. Tercelanya meminta-minta. Kenapa? Meminta-minta adalah sesuatu yang tercela di dalam Islam. Disebabkan adanya hadis yang memberikan ancaman kepada orang-orang yang suka meminta-minta, baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk keadaannya. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ma yazalu ar-rajulu yas'alu an-nasa hatta ya'ti yawm al-qiyamah laisa fi wajhihi muz'atu lahmin." Senantiasa seseorang meminta-minta kepada manusia. Ini seseorang yang selalu meminta-minta kepada manusia. Apa saja yang dia minta? Sesuatu yang tidak baik untuk dilakukan. Sampai kata Rasulullah, hatta ya'tiya yawmal qiyamah, sampai dia di hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan laisa fi wajhihi muz'atu lahmin, dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya, sebagai bentuk penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dulu dia tidak merasa malu meminta kepada makhluk, ya, meminta sesuatu yang dia tidak sangat membutuhkannya, dia tidak mendesak, namun dia meminta dalam rangka untuk memperbanyak kekayaannya, atau juga dalam hal sesuatu yang sangat tidak mendesak untuknya. Karena di sana ada sesuatu yang diperbolehkan bagi seorang untuk meminta pada keadaan kebutuhan yang sangat mendesak, itu pun secukupnya. Ya. Seorang yang sangat-sangat tidak memiliki apa-apa, yang mau tidak mau, kalau dia tidak meminta akan membahayakan jiwanya. Adapun orang-orang yang bermudah-mudah dalam hal meminta-minta kepada makhluk, kepada manusia, dan hatinya selalu bergantung kepada makhluk, ingin diberi oleh makhluk, nasallahu salamul afiyah. Kemudian kata Syekh bin Uthaymin rahimahullah, wal ghina ghina al qalbi, kekayaan itu adalah kekayaan hati. Kecukupan itu adalah kecukupan hati. Jadi yang namanya kaya, yang sebenarnya sebagaimana yang telah kita sebutkan di dalam hadis, ketika Rasulullah SAW menyatakan laisa al ghina an kathrati al arad walakin al ghina ghina al nafs, bukanlah kekayaan yang hakiki itu, atau laisa al ghina an kathrati al arad, bukanlah kekayaan yang sebenarnya itu adalah dengan banyaknya harta, harta yang melimpah. Nah, harta yang banyak itu bukanlah hakikat kekayaan yang sebenarnya. Bukanlah kekayaan yang sebenarnya. Walakinnal ghina ghina an-nafs. Akan tetapi kekayaan yang hakiki, kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan yang bersumber di dalam hati. Kekayaan hati, kekayaan jiwa. Dia selalu merasa kaya, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Itulah hakikat kekayaan yang sebenarnya. Bukan dengan banyaknya harta, kata Rasulullah. Laisal ghina an kathratil arad. Mengapa demikian? Karena berapa banyak orang-orang yang kaya dalam hal harta, diberikan harta yang melimpah, tidak pernah merasa cukup. Selalu merasa kurang. Selalu merasa kurang. Sehingga apa kata Syekh? Ya, hatinya selalu miskin. Ya, orang yang demikian keadaannya, ya, hatinya tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Padahal begitu banyak harta yang Allah berikan kepadanya, terlalu banyak, bahkan sudah lebih dari apa yang dia butuhkan. Namun karena kalbunya, hatinya tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, maka dia selalu merasa miskin. Kenapa? Karena hatinya miskin. Hatinya yang selalu merasa kurang dari apa yang Allah berikan kepadanya. Maka tidak heran ketika Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis Abdullah bin Amr bin As, Rasul menyatakan qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ataah. Ya, sungguh telah beruntung orang-orang yang diberi hidayah, diberi taufik masuk ke dalam Islam. Waruzi pakafatan, dan sungguh beruntung orang-orang yang diberikan rezeki yang cukup oleh Allah, tidak kurang, tidak pula kelebihan. Kalau kelebihan, banyak orang ketika diberi kelebihan harta, kelebihan rezeki, menjadi sombong dan congkak di muka bumi. Ya, ketika kurang, dia pun meminta-minta kepada makhluk. Ini keadaan. Orang yang sangat kekurangan, dikhawatirkan dia akan meminta. Orang yang kelebihan, dikhawatirkan dia akan menjadi congkak, sombong. Nah, maka Rasulullah menyatakan, sungguh beruntung orang yang diberikan rezeki, cukup oleh Allah. Dia mendapatkan kecukupan. Ya, dalam hal pakaiannya, makanannya, tempat tinggalnya, Masya Allah, Allah beri kemudahan kepadanya. Nah, sungguh beruntung orang yang demikian ini. Kemudian kata Rasulullah, wa qanna'ahu Allah bima ataah. Dan sungguh beruntung orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepadanya, memberikan sifat qanaah kepadanya. Sungguh beruntung orang yang demikian ini. Ya, sungguh beruntung keadaan orang yang diberikan, dianugerahkan oleh Allah sifat qanaah, merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi jangan sampai disalahfahami bahwa kita tidak boleh harta, diberi harta yang banyak. Tidak demikian. Ya. Orang yang diberi harta yang lebih, yang melimpah, ketika harta itu digunakan untuk ketaatan kepada Allah, maka ini akan semakin baik keadaannya. Allah akan berikan keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang kekurangan dalam hal harta. Ya. Sebagaimana telah kita kisahkan, ya, tentang para sahabat yang iri kepada para sahabat yang fakir, iri dalam hal yang baik tentunya, ya, ingin melakukan seperti apa yang dilakukan para sahabat yang diberi kelebihan harta oleh Allah. Ya, para sahabat yang diberikan kelebihan harta oleh Allah, mampu membebaskan budak, mampu banyak bersedekah di jalan Allah. Nah, para sahabat yang fakir ingin seperti mereka. Namun Allah tidak berikan kepadanya harta. Hingga Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada mereka untuk setiap kali sholat hendaknya berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar, demikian pula. Nah, namun ternyata diketahui oleh orang-orang kaya dari kalangan sahabat, yang juga mereka akhirnya melakukan hal yang sama. Nah, ya, ketika itu mereka pun mengadu kepada Rasulullah SAW. Orang-orang kaya dari kalangan sahabat juga melakukan seperti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha'." Ya, hal itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Artinya ada orang yang diberikan kelebihan harta dan dia semakin taat kepada Allah. Ini orang-orang yang diberi keutamaan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sungguh beruntung orang-orang yang diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sifat qanaah oleh Allah. Ya. Dan selalu merasa cukup atas pemberian Allah. Diberi sedikit, syukur, alhamdulillah. Ya, ditambah lagi, walhamdulillah. Ditambah lagi dan ditambah, walhamdulillah. Selalu hatinya merasa kaya, melebihi orang-orang kaya. Ada orang yang sangat kaya punya rumah di mana-mana. Ya, itu sudah menjadi hak pribadinya. Sementara orang ini rumahnya kontrakan. Orang yang punya rumah sekian banyak ini tidak pernah merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya, sehingga menjadi orang yang miskin. Ya, hatinya selalu kurang. Berbeda dengan orang yang tinggal di kontrakan. Hatinya penuh. Ya. Jiwanya sangat kaya. Ya. Rumah yang sangat sempit menjadi lapang, menjadi luas. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan kekayaan. Sebagaimana Rasulullah SAW, sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kehidupan beliau kehidupan yang penuh dengan kefakiran, ya, kemiskinan. Rasulullah SAW makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Namun di sisi lain beliau hidup dengan penuh kekurangan, ya. Namun beliau tentunya kita ketahui bersama, nam, memiliki kekayaan jiwa yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Keadaan rumah beliau demikian pula sangat sempit, namun merasa lapang dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Kaya, lapang jiwanya. Nam, sallallahu alaihi wasallam selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Bagaimana tidak, ya, keadaan yang kita ketahui dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis 6, ketika ada seorang yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, 6, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa pernah keadaannya sampai 3 kali hilal muncul, tidak pernah ada kompor yang atau api yang menyala di rumahnya. Mereka hanya makan dan minum, disinal dengan tamran, tamar dan air putih. Nah, tamar dan air, cukup ini. Kurma dan air yang dikonsumsi, yang dimakan dan diminum, itu menguatkan tubuh. Masya Allah. Ya, keadaan mereka. Bagaimana dengan keadaan kita yang sangat berkecukupan? Kita tidak merasa kurang dalam hal makanan. Ya, kita bisa makan mungkin bisa lebih dari 3 kali. Kita memiliki pakaian yang sangat banyak. Ya, mungkin pakaian kita bahkan ada yang tidak dipakai sampai hari ini, dalam keadaan masih layak untuk dipakai. Luar biasa ini. Sudahkah kita membandingkan diri kita dengan keadaan para salafunas saleh? Kita adalah pengikut salafunas saleh. Kita mengikuti jejak mereka, para salaf, Rasul dan para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Bagaimana keadaan mereka? Luar biasa. Nah, mereka tidak pernah meminta kepada makhluk. Namun ketika makhluk memberikan kepadanya, maka mereka mengambilnya. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, ketika berpesan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, "Ma ataka min hadzal mal, ya, ma ataka min hadzal mali min ghairi musyrifin wala sa'ilin, fakhudhu wa ma la fala tutbi'hu nafsak." Naam. Jadi harta apa saja yang datang kepadamu, hai Umar, dalam keadaan engkau tidak berambisi mendapatkannya, engkau tidak berambisi mendapatkan apa yang ada di tangan manusia, engkau tidak berambisi untuk diberi oleh manusia, wala sa'irin, dan engkau tidak meminta-minta kepada manusia. Ya? Jadi engkau tidak berambisi mendapatkannya, dan tidak pula meminta kepada manusia, fakhudhu, maka ambillah. Jika engkau diberi sesuatu, namun hatimu tidak bergantung kepada nah, makhluk. Demikian seorang yang sangat tinggi tawakalnya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Dia tidak bergantung kepada makhluk. Kalau seorang berharap kepada makhluk, selalu menggantungkan hatinya kepada makhluk, yang ada adalah kekecewaan. Ya, kecewa dia. Kenapa? Kalau tidak diberi oleh makhluk, dia kecewa. Kenapa saya tidak diberi? Nah, tetapi ketika engkau menggantungkan hatimu kepada Allah, maka niscaya tidak ada rasa kecewa. Tidak ada kekecewaan. Mungkin hari ini tidak engkau diberi oleh Allah, namun ternyata Allah menyimpan apa yang kau minta kepada Allah di hari kiamat nanti. Ketika engkau sangat membutuhkan kebaikan, sangat membutuhkan pertolongan Allah, ternyata Allah menyimpan sesuatu yang kau minta kepada Allah. Ya, ketika engkau selalu menggantungkan hatimu kepada Allah. Jadi kalau kita berharap, berharaplah kepada Allah. Nah, ketika kita ingin menggantungkan hati kita, gantungkan hati kita kepada Allah, jangan kepada makhluk. Ya, jangan kepada makhluk. Makhluk itu penuh dengan kekurangan. Nah, namun ini kan teori ya. Teori. Prakteknya yang sulit. Kalau teorinya mudah ya. Nah, jangan menggantungkan hati kepada makhluk. Tapi selalu ingin diberi oleh makhluk. Kenapa saya tidak dikasih? Kenapa saya tidak diberi? Nah, sulit ini. Syaitan akan selalu berusaha untuk mengganggunya, menghalang-halangi dia dari kebaikan, sehingga betapa sulitnya seseorang untuk selalu melawan gangguan syaitan. Dari rasa keinginan agar seseorang memberikan sesuatu kepadanya. Wa mala, kata Rasulullah, dan jika tidak ada yang datang kepadamu dari harta, engkau tidak diberi, fala tutbi'hu nafsak, maka jangan sampai hatimu berambisi untuk mendapatkannya, menginginkan hal itu, menginginkan harta itu, jangan. Jadi jika harta itu tidak datang kepadamu, maka jangan sampai jiwamu itu mengikutinya, menginginkannya. Ya. Jadi kalau seorang diberi, kata Rasulullah SAW kepada Umar, engkau diberi dalam keadaan engkau tidak berambisi mendapatkannya, engkau pun tidak meminta harta itu, fahulhu, maka ambil. Nah, tapi ingat, jangan sampai engkau menggantungkan hatimu, ya, dari hal tersebut. Jadi itu perkara yang sulit, dan disitulah perkara yang berat, ya. Karena terkadang ketika seorang selalu diberi, akhirnya hatinya mulai goyah. Nah, yang terkadang seorang sulit untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan sesuatu yang hak kepada orang yang selalu memberikan sesuatu kepadanya. Nasallahu salamul afiyah. Nah, kenapa? Karena hatinya selalu bergantung kepada makhluk. Tapi kalau hatinya bergantung kepada Allah, dia tidak akan sulit. Ya, seberapa banyak manusia memberikan sesuatu kepadanya dari harta, maka dia tidak menggantungkan hatinya kepada makhluk, kepada orang yang selalu memberikan harta kepadanya. Nah, sehingga dia mampu untuk menyampaikan kebenaran. Ya, mampu untuk menegur kesalahan orang yang selalu memberikan sesuatu kepadanya. Tidak berat baginya. Kenapa? Karena dia tidak menggantungkan hatinya kepada makhluk. Dia hanya menggantungkan hatinya kepada Allah. Ketika makhluk memberikan sesuatu dari harta kepadanya, dia paham bahwasanya memang itu adalah jatah rezeki yang Allah tetapkan untuknya melalui makhluk ini. Ini semuanya hanya proses. Ya, terkait dengan harta, terkait dengan rezeki. Seorang yang faham, ketika diberi harta oleh seseorang, dia mengerti ini sebenarnya hak milik dia. Itu jatah dia yang sudah Allah tetapkan hanya melalui orang lain. Ya, hanya melalui orang lain. Ya, tidak langsung dia dapatkan, namun melalui orang lain. Ya, dalam bentuk sedekah atau yang semisalnya. Itu harta dia. Itu sudah jatah yang sudah Allah tetapkan untuknya dari rezeki. Nah, sehingga dia tidak pernah bergantung kepada makhluk. Dia hanya bergantung kepada Allah. Ya. Yang telah mengatur segala rezeki. Nah. Jadi hati-hati. Ya, perkara ini terasa mudah dalam teorinya, namun sangat berat dalam praktiknya. Nah, sebagian orang sudah begitu banyak harta yang Allah berikan kepadanya. Punya kendaraan, Masya Allah, walaupun masih beroda dua. Ya. Punya kendaraan tapi roda dua. Di sana ada orang tidak punya kendaraan. Hatta yang roda dua, yang bermesin. Nah, dia berjalan kaki dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia tidak punya kendaraan. Nah, namun karena kita selalu melihat ke atas. Kita ini mata kita selalu melihat ke atas. Jarang melihat ke bawah. Bukan tidak pernah, tapi jarang. Jarang melihat ke bawah. Kalau orang suka melihat ke bawah, dia akan pandai bersyukur. Iya kan? Nah, Rasulullah SAW menyatakan dalam hal dunia 6 baik. Apa kata Rasulullah? 6 undur man huwa asfala minkum wala tamdur man huwa fawqakum limadha fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Jadi kalau ingin lihat ke bawah, undur man huwa asfala minkum. lihatlah orang yang ada di bawah kalian. Ya, lihat ke bawah. Ternyata berapa banyak orang yang lebih sulit keadaannya daripada keadaan dirinya. Dia tinggal di rumah, nah, kontrakan. Tidak masalah, banyak orang tidak bisa ngontrak. Ya, numpang sana, numpang sini. Nah, di tempat orang lain. Lihat ke bawah. Berapa banyak orang yang sulit dalam hal makan dan minum. Berapa banyak orang yang sulit dalam hal berpakaian. Lihat ke bawah. Wala tanduru man huwa faqakum, kata Rasulullah. Dan jangan engkau melihat ke atas. Jangan. Ya, orang suka melihat ke atas kan sakit. Ya. Bisa sakit lehernya ini, tegang. Nah, orang sudah punya kendaraan baru, kita masih kendaraan itu saja. Nah, sudah ganti rumah lagi, kita belum ada juga. Ini ke atas ini. Ini bisa sakit ini, bisa asam urat ini. Nah, ke atas. Ya, sakit. Ya. Coba ke bawah, enteng. Ya, ke bawah itu lebih ringan. Tapi kalau ke atas, lihat orang sudah punya ini. Nah, ya, hatta ahlu sunnah. Sekarang ahlu sunnah, nasallahu salam al-afiyah, fenomena yang sangat menyedihkan di kalangan ahlu sunnah. Kalangan aba wa ummahat. Ya, pembahasannya seputar dunia. Dalam hal ini, itu. Nah, tidak masalah bicara masalah terkait dengan ini dan itu. Jadi, nah, terkadang seorang sudah sampai dalam hal membandingkan, ya, sehingga terkadang ini bisa menjadi sesuatu dia tidak paham, akan ada kesenjangan sosial. Nah, iya kan, akan ada rasa sesuatu yang dia juga ingin seperti apa yang ada pada saudaranya. Nah, ini berbahaya. Baik. أسأل الله السلام والعافية. Rasulullah SAW dalam hadis yang telah disebutkan memerintahkan agar kita hendaknya dalam urusan dunia melihat ke bawah. Wala tamduru man huwa fawqakum, dan jangan engkau melihat orang-orang yang ada di atas kalian. Ya, dalam hal dunia. Naam. Perhatikan dalam hal dunia. Bahwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena hal itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Jadi agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian, ya. Jika kalian senantiasa dalam urusan dunia melihat ke bawah, karena hal itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Ya, nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak. Hatta, jadi walaupun keadaan kita sangat kurang dalam hal harta, tapi kita diberi nikmat yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Ada orang punya harta banyak, tapi banyak penyakitnya. Iya kan? Penyakit jantung, penyakit ini, penyakit itu. Ini punya banyak penyakit. Sehingga hartanya habis untuk pengobatan. Iya. Ada orang, alhamdulillah, penyakitnya kurang. Paling pilek biasa, bukan corona. Ya. Atau penyakit demam biasa. Nah. Dan yang lain. Penyakit-penyakit yang berbahaya justru didapati oleh orang-orang yang punya harta yang banyak. Allah salamul afiyah. Justru, ya, seseorang hendaknya banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Oleh karena itulah hendaknya kita berusaha. Jadi dalam hadis itu maknanya adanya usaha, berusaha, mujahadah, berjuang untuk menjadi orang yang selalu merasa cukup. dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi orang yang diberi oleh Allah sifat qanaah, jadi setelah dia berusaha, berjuang untuk selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, yughnihillah, Allah akan memberikan kepadanya, Allah akan yarzuquhullah al-qanaah atau al-ghina, Allah akan mengaruniakan kepadanya kecukupan, Allah akan memberikan kepadanya sifat qanaah. Orang-orang yang memiliki sifat qanaah ya adalah orang-orang yang memang memahami tentang kehidupan dunia. Orang-orang yang mengerti tentang hakikat kehidupan dunia. Orang-orang yang sangat banyak mengingat kematian. Jadi ketika orang itu banyak ingat mati, maka dia menjadi orang yang qanaah. Kata Imam Daqqaq rahimahullah. Ya. Jadi orang yang banyak mengingat kematian, Allah akan muliakan dia dengan tiga perkara. Yaitu dengan bersegera bertobat kepada Allah. Kemudian dia akan merasa cukup atas pemberian Allah. Dan bersemangat dalam beramal soleh. Jadi orang-orang yang banyak ingat mati, siang malam bekerja. Ya. Tapi lupa mati. Ini bahaya ini. Ya. Orang yang lalai dari kematian itu akan dihinakan oleh Allah dengan tiga perkara pura. Dia menunda-nunda taubat, yang kemudian mengakibatkan dia juga tidak pernah merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Selalu merasa kurang. Selalu merasa kurang dari harta. Tidak pernah puas. Ya. Padahal kalau dilihat sudah begitu banyak hartanya. Nah, sudah terlalu banyak. Namun karena jiwanya, kalbunya tidak pernah merasa cukup, sehingga tidak pernah merasa kurang. Karena kurang mengingat mati. Coba dia banyak mengingat mati. Ya, coba dia banyak mengingat kematian. Padahal kematian selalu mengikutinya. Orang mati itu, orang meninggal itu tidak mesti sakit. Ya, orang meninggal itu tidak mesti usia 60 tahun lebih ke atas. Tidak mesti. Ya, walaupun kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa aqallu ma yajuzu dhalik. Umur-umur umatku, usia-usia umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Iya kan? Rasulullah meninggal 63 tahun. Naam. Abu Bakar demikian pula. Umar bin Khattab demikian pula. Utsman bin Affan demikian pula. Cuma Ali bin Abi Thalib yang usianya 83 tahun. Ya, jadi Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Ali bin Abi Thalib usianya meninggal di usia 63 tahun. Naam. Adapun Ali 83 tahun. Dapat lebih dari Allah. Dapat bonus. Ya. Rasulullah SAW menyebut wa aqallu ma yajuzu dhalik. Sedikit yang lebih dari itu. Ya, dari usia kisaran 60-70. Sekarang yang usianya 50 sudah menghitung hari sudah harusnya. Walaupun belum tentu sampai di sana. Ya. Orang sekarang usianya 50 tahun. Kalau menurut usia, hitung-hitungan, kalau dia menyamai usia Rasulullah berarti sisa hidupnya 13 tahun. 13 tahun bukan waktu yang ya, lama. Waktu yang singkat. Kita sekarang baru tahun kemarin puasa. Ini sudah mau puasa lagi ini. Ya, ini menunjukkan cepatnya waktu. Ini sudah menjelang kiamat kita ini. Ya, waktu begitu tidak terasa. Bulan, pergantian hari, pergantian pekan, begitu cepatnya. Ya, maka kita harus bersiap-siap untuk mati. Menghadapi kematian bukan suatu hal yang mudah. Nah, ya sudah kan mati saja kan selesai. Tidak. Justru, ya. Seseorang harus mengkhawatirkan dirinya. Jadi orang yang banyak atau orang-orang yang lalai dari kematian mesti akan menunda-nunda tobat, nanti saja, saufa, nanti. Ya. Saya masih mau melakukan ini, masih mau melakukan itu dan seterusnya, nanti saja saya bertobat. Nanti kalau saya sudah usia sekian, dia sudah bisa patok, seakan-akan dia yang mengatur kehidupannya. Nasallahu salamun alaihi. Baru saya bertobat dan banyak beribadah. Kalau sekarang terlalu masih muda, kita masih ingin menghabiskan masa muda. Ya, dengan apa? Yang dimaksud ucapan ini dengan maksiat tentunya. Ya. Jarang kita ingin menghabiskan masa muda dengan ketaatan, itu jarang. Ya, jarang. Kebanyakan mereka mengatakan kita ingin menghabiskan masa muda kita dengan apa? Tentunya dengan maksiat. Ya, keinginannya lebih condongnya kepada maksiat. Baik. Dan orang yang lalai dari kematian, dia akan 6 bermalas-malasan ibadah. Ya, malas talabul ilmi, malas. Ya, malas sudah. Talabul ilmi, malas. Ya. Kerja, target. Oh iya, segera, cepat. Nah, urusan dunia, order ini, itu. Oh iya, cepat kita. Ya, siap. Nah, maju. Ya, Allah musta'an. Talabul ilmi, oh iya, nanti kan gampang, masih bisa. Nanti yang lain juga bisa. Ya. Ini membahayakan ini. Ini orang yang lalai dari kematian. Ya, ketika diajak untuk ibadah, bermalas-malasan. Namun dalam urusan dunia, bersegera. Allahul musta'an. Yang parahnya, kalau dia menisbahkan dirinya ahli sunnah. Ya, ahli sunnah itu terkenal, ahlul ilm. Orang yang sangat bersemangat dengan ilmu. Nah, semangat waktu-waktunya. Di samping dia bekerja, ini dan itu. Tidak lupa dia menyisihkan waktunya. Tidak lupa dia menyisihkan waktunya untuk ibadah kepada Allah, di antara ibadah yang Allah perintahkan adalah talabul ilmi. Mesti dia akan berusaha menyisihkan waktunya untuk ilmu. Ya. Walaupun dia merasa capek, lelah dalam pekerjaannya. Ya memang capek. Ya. Lelah. Nah, untuk mendapatkan surga itu butuh kelelahan juga. Bukan hanya dalam harta dunia saja kita lelah, capek dalam hal surga yang kita ingin cari. Yang lebih mahal dari apa yang kita dapatkan dari dunia, itu butuh kelelahan, butuh kecapean, butuh memang. Ya. Dengan alasan lelah, capek. Nah, itu bukan alasan. Ya, yang sangat mendasar. Nah, beda kalau sakit. Terus alasan akibat urusan dunia, kelelahan. Ya, akhi, ya, urusan akhirat itu harus lebih diutamakan. Ya. Harus lebih diutamakan dibandingkan urusan dunia. Demikian. Ya. Jadi diantara sebab lemahnya iman seseorang dan akan terus berkurang keimanan orang itu ketika apa? Ketika dia meninggalkan talabul ilmi. Nah, malas, ya, dan sibuk dengan urusan dunia. Nah, jadi malas talabul ilmi, kalau urusan dunia sibuk dengan urusan dunia, tenggelam dalam urusan dunianya. Nah, ini dalam urusan dunia dia punya waktu. Dalam urusan ibadah dia kurang, ya, waktunya terkurangi. Nah, padahal kalau seorang memahami seberapa lama sih duduknya, ya mungkin paling lama sejam dia bermajelis ilmu dibandingkan dia bekerja seharian berjam-jam, ya berjam-jam lah orang bekerja itu dalam urusan dunia. Setelah itu rehat, nah istirahat. Ya, dia pun menuju majelis ilmu. Yang mudah-mudahan dengan talabul ilmi yang dia lakukan sebagai penggugur dosa-dosa dia. Dari aktivitas dia seharian. Demikian seseorang. Butuhnya dia terhadap ilmu. Ya. Harusnya lebih besar dibandingkan kebutuhan dia terhadap makan dan minumnya. Demikian. Ya, para ulama menyebutkan. Jadi kebutuhan ilmu kita ini, ya, seperti tarikan nafas kita. Kalau tarikan nafas kita berhenti saja sejenak, bahaya kan? Nah, jadi mesti demikian. Kalau dia kebutuhan kita terhadap ilmu itu lebih besar dibandingkan kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Nah, oleh karena itu semangat kita untuk ibadah terlebih dalam talabul ilmi harus lebih besar, harus lebih kuat. Nah, harus, ya. Ya, tapi karena ini ibadah, di sana ada syaitan yang harus yang selalu menghalangi. Ini masalahnya ibadah. Ya. Jadi berat memang. Di sana ada syaitan yang selalu membuat kita sudahlah nanti saja, kan masih ada demikian nantilah. Ya sudah, nanti. Ya, nanti saja. Ya sudah nanti. Akhirnya ya, terus demikian. Allahu musta'an. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Syekh Ibnu Utsaimin kemudian melanjutkan, tambahkan sedikit. Fa idza istaghna insanu bima 'indallah 'amma fi aydin nas aghnahu Allahu 'anil nas waj'alahu 'azizan nafsi ba'idan 'anil su'ali. Naam. Apabila seseorang merasa cukup dengan apa yang ada di sisi Allah dari apa yang ada di tangan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya dari manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia tidak butuh kepada manusia. Allah akan mencukupinya dari manusia. Naam. Yani Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia tidak butuh kepada manusia. Ya. Allah selalu merasakan membuat dia menganugerahkan kepadanya sifat qanaah. Wa ja'alahu 'azizan nafsi ba'idan 'anil su'al. Dan Allah akan menjadikan jiwanya mulia, jauh dari meminta-minta. Mulia jiwanya. Ya, tidak dalam bentuk ucapannya, demikian pula keadaannya. Semoga Allah melindungi kita. Ya, dari hal meminta-minta. Tidak meminta-minta dalam bentuk ucapan ataupun dalam bentuk keadaan. Jadi jangan sampai kita menganggap minta-minta itu selalu hanya dalam bentuk ucapan. Minta-minta bisa dalam bentuk keadaan. Ya. Dan itu ada dalam kalbu seseorang. Ketika orang selalu merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepadanya, maka Allah akan menjadikan jiwanya mulia, jauh dari meminta-minta. Ada pun perkara yang kedua, insyaAllah kita akan lanjutkan. Wa may yasta'fif yu'iffahu Allah. Ya, barang siapa yang berusaha untuk menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya sifat iffah. Nah, dan insyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.